Oplosan dulu, baru apa tadi teman. Oplosan. Oh, Teman dulu, ini juga mau ini permintaan dari Mas Katrok dan juga Mas Komet juga ya.